Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan walhamdulillah pasal tentang al-imanu biqurbihi la yunafi 'uluwahu wa fawqiyyatahu. Beriman dengan kemahadekatan Allah tidak menafikan ketinggian Allah di atas para makhluknya. Wa annal qur'ana kalamuhu minhu nazal, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan dan firman Allah, darinya lah Al-Qur'an itu turun. Maka di malam hari ini bismillahillahi taala kita akan memasuki pasal yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wujubul imani bil yaumil akhiri wa ma fihi min azabin wa na'imin. Wajibnya beriman dengan al yaumul akhir, dengan hari akhir. Limadha summiya yaumul akhir bil yaumil akhir? Jika ada yang bertanya mengapa hari akhir dinamakan sebagai hari akhir, atau sering disilakan dengan alam akhirat, maka jawabannya ada dua. Li'annahu yaumun la yauma ba'dah. Dinamakan hari akhir karena tidak ada hari setelah itu. Li'annahu yaumun la yauma ba'dah, karena tidak ada hari setelah hari itu. Dan disebut dengan akhirat atau yaumul akhirah karena itu adalah akhirul marhalah, fase yang terakhir, fase atau marhalah yang terakhir. Karena sungguhnya manusia dan as-saqalain, terkhusus makhluk yang Allah bebankan syariat kepada mereka, mengalami yang namanya lima marhalah, lima fase. Yang pertama marhalatul adam, fase al-adam bil-ain, adam, ketiadaan. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat al-insan ayat yang pertama. Allah ta'ala berfirman, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Tidakkah datang kepada manusia itu hinun, suatu masa di mana lam yakun syai'an madhkura, dia tidak bisa atau belum bisa disebut. Karena dalam kondisi Adam, tidak ada. Belum ada wujudnya. Ini marhalatul ula, Fase yang pertama, fase ketiadaan. Semua makhluk pasti yang mengalami fase ini. Seluruhnya berasal dari sesuatu yang tidak ada, tidak ada wujudnya, kemudian Allah ciptakan. Kemudian al-marhalatu tsaniyah, fase yang kedua adalah marhalatul haml. Fase di mana manusia itu berada di dalam perut ibunya, di dalam kandungan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas. Allah lah yang menciptakan kalian di dalam perut-perut ibu kalian, khalqan min ba'di khalqin. Diciptakan dari satu bentuk ke bentuk yang berikutnya. Dari bentuk nutfah kemudian bertahap berkembang menjadi alaqah, segumpah, segumpal darah, kemudian berkembang menjadi mudghah, segumpal daging, dan seterusnya. Di dalam tiga lapis kegelapan. Itu di dalam perut seorang wanita. Kemudian beralih ke al-marhalatul thalithah, fase yang ketiga, yaitu marhalatul dunia. Ketika seorang janin lahir dari perut ibunya, maka dia masuk ke fase yang ketiga. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui suatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan, Allah berikan bagi kalian as-sam', pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan akal, hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian setelah itu masuk ke al-marhalatul rabi'ah, fase yang keempat, yaitu fase al-barzakh. Marhalatul barzakh, ketika seorang sudah mati, meninggal dunia, maka dia keluar dari alam dunia, masuk ke alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, dan di balik mereka ada barzakh. Barzakh secara bahasa maknanya adalah penghalang, sehingga seorang tidak bisa melihat kepada alam barzakh itu, karena alam gaib, sampai nanti tegak hari kiamat. Barulah nanti terakhir, fase terakhir yang akan dialami oleh setiap manusia adalah al-marhalatul akhirah. Fase yang terakhir. Sehingga disebut sebagai al-yaumul akhir. Hari akhir. Karena tidak ada hari setelah itu. Dan itu adalah merupakan fase yang terakhir yang pasti akan kita lalui. Yaitu fase di mana semuanya akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Kita baca kalam dari al-muallif. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al-imani bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-iman bi anna al-mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati 'iyanan bi absarihim. Dan masuk pula ke dalam apa yang telah kita sebutkan dari keimanan kepada Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya. Termasuk dalam hal itu adalah al-imanu bi annal mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati 'iyanan bi absarihim. Beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat di hari kiamat nanti dengan mata-mata mereka, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan mata kepala mereka. Dan ini khusus bagi kaum mukminin. Qala rahimahullah, kama yarawna syamsa sahwan laysa biha sahabun. Sebagaimana mereka melihat matahari di hari yang cerah, tidak ada mendung yang menghalangi. Sangat jelas. Wa kama yarawna al-qamara laylatal badri la yudammuna fi ru'yatihi. Dan sebagaimana melihat rembulan di malam bulan purnama, tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Yarawnahu subhanahu. Mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum fi arasatil qiyamah. Dan ketika itu, ketika mereka melihat Allah, kaum mu'minin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, itu di dua tempat. Atau di dua kondisi. Yang pertama, ketika mereka masih di arasat al-qiyamah. Arasat, kita lihat di ta'liq, catatan kaki disebutkan penjelasannya. Al-arasat jam'u arasah. Bentuk jamak dari arasah. Wahiyya kullu mawdi'in wasi'in la bina'a fihi. Definisi dari arasah adalah setiap tempat yang luas, yang tidak ada bangunan padanya. Jadi dataran, hamparan yang luas sekali, tidak ada bangunan padanya. Kama fin nihayah fi gharibil hadithi wal athar Ibn al-Athir. Definisi ini sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam Ibn al-Athir di dalam kitabnya An-Nihayah. Wal muradu biha huna mawaqiful qiyamah. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan arasatul qiyamah adalah mawaqiful qiyamah. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika hari kebangkitan. Qala rahimallahu thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah. Kemudian kaum mukminin akan melihat kembali Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka masuk ke dalam al-jannah. Kama yasha'ullahu ta'ala. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Disitulah lafzul jalalah sebagai fa'il. Ya, sehingga harokatnya dhammah. Kama yasha'ullahu ta'ala. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa minal imani bil yaumil akhir. Al imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Di antara iman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi tidak hanya beriman dengan hari akhir yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi juga beriman dengan hari akhir rinciannya dan detailnya sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasul. Mimma yakunu ba'dal maut. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Fayu'minuna bi fitnatil qabr. Beriman dengan fitnah kubur. Wa bi adzabil qabri wa na'imih. Dan juga beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur. Terkait dengan alam kubur, kita wajib beriman dengan tiga hal ini. Yang pertama fitnatul kubur, fitnah kubur. Kemudian yang berikutnya adalah azab kubur dan nikmat kubur. Qala rahimahullah, fa'ammal fitnatu fa'innan nasa yuftanuna fi kuburihim. Adapun fitnah kubur, maka sesungguhnya manusia akan difitnah di dalam kubur-kubur mereka. Di dalam alam kubur mereka. Fayuqalu lirrajuli man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuka. Siapa Rabbu? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, wa madinuk. Apa agamamu? Dan yang ketiga adalah wa man nabiyyuk. Siapakah nabimu? Hal ini sebagaimana yang diberitakan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud dari Al-Barra secara panjang lebar hadisnya. Begitu pula dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Bisa dilihat di ta'liq. Qala rahimahullahu ta'ala, dalil yang menunjukkan tentang adanya fitnah kubur disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit, dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Ayat ini berbicara tentang fitnah kubur yang akan dialami oleh setiap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang mukmin, akan menolong orang-orang kaum mukminin di dalam kubur mereka, sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat ini dengan benar. Dan itu semua adalah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tathbit, pengokohan yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga jangan sampai ada yang mengira pertanyaan tiga pertanyaan ini mudah, gampang. Anak TK saja bisa menjawab. Maka di alam akhirat nanti, di alam kubur tidak semudah itu. Sepandai apapun dia ketika di dunia, tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua ditentukan dengan amalannya ketika di dunia. Orang-orang yang beriman akan Allah berikan kemudahan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Fayaqulul mu'minu rabbi Allah. Maka seorang mukmin akan bisa menjawab, rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Wal islamu dini. Dan Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Dan Muhammad alaihi salatu wasallam adalah nabiku. Ini kondisi orang mukmin. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minhum. Semoga Allah menjadikan kita semua tergolong orang-orang yang seperti ini. Itu orang-orang yang Allah berikan kemudahan ketika menjawab fitnah al-kubur. Qala rahimahullah, wa ammal murtabu fayaqul. Adapun orang-orang yang murtab, orang-orang yang selama di dunia adalah ragu. Ya. Jadi ragu dengan keimanan, itu bisa menyebabkan hal ini terjadi pada seorang hamba. Mungkin selama di dunia KTP-nya Islam. Dikenal sebagai Muslim. Tapi dia ragu dengan keimanan. Ragu dengan apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ragu dengan berita-berita gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Maka masuk ke dalam golongan yang kedua ini. Al-Murtab. Ya. Orang-orang yang ragu dengan keimanan. Maka ketika mereka mengalami fitnah kubur, fayaqul, ketika ditanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, maka mereka hanya bisa menjawab, hah. Ini ungkapan ketika seorang tidak bisa menjawab. Ketika ditanya tidak bisa menjawab. Maka dia hanya bisa mengatakan ungkapan seperti ini. Hah, la adri, sami'atun nasa yaqulun syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu jawabannya. Sami'atun nasa yaqulun, aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu. Fakultuhu, maka aku ikut-ikutan untuk mengatakannya. Jadi menunjukkan orang yang seperti ini, kondisinya ketika di dunia, dia beragama hanya ikut-ikutan. Taklid ketika beragama. Tidak mendasari agamanya dengan dalil. Tidak mendasari agamanya dengan hujjah. Wal adillah asyariyah. Min nususil kitab wa sunnah. Beragama hanya mengikuti individu tertentu yang dia anggap sebagai seorang yang soleh. Tidak mau beragama dengan berdasarkan pada Al-Quran was sunnah. Hanya ikut-ikutan. Nah, ini juga merupakan nasihat bagi kita semua. Hendaknya kita beragama mendasari setiap keyakinan kita, amalan kita, baik amalan lisan maupun amalan anggota badan, yang terkait dengan agama, hendaknya kita melandasinya dengan dalil. Bukan sekedar ikut-ikutan. Oh, yang paling banyak diamalkan manusia, saya ikut. Jangan seperti itu. Kalau orang seperti itu kondisinya ketika di dunia, maka dia harus siap. Ketika di akhirat nanti, di alam barzakh, dia akan mengalami apa yang disebutkan di sini. Waliyadzubillah. Qala rahimahullah, maka ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut, dia dipukul. Fayutrabu bimirzabatin min hadid. Maka dia dipukul dengan mirzabah. Mirzabah adalah mitraqah al-azimah. Palu atau martil yang sangat besar ukurannya, yang terbuat dari besi. Maka dia dipukul dengan mirzabah tersebut. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insan. Maka ketika dia dipukul, dia seketika itu langsung menjerit dengan jeritan yang didengar oleh segala sesuatu dari makhluk ini kecuali manusia. Walau sami'ahal insan lasa'iqa. Kalau seandainya manusia diberikan kemampuan untuk bisa mendengar jeritan tersebut, niscaya manusia akan sa'iqa, akan jatuh pingsan. Karena sangat ngerinya suara jeritan tersebut. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tambahan faidah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan hikmahnya manusia tidak bisa mendengar jeritan para penghuni kubur yang mengalami azab di alam kuburnya. Setidaknya ada 6 hikmah yang agung mengapa Allah menyembunyikan hal ini. Yang pertama, sebagaimana yang Rasulullah alaihi salatu wasallam isyaratkan dalam hadis, laula alla tadafanu la da'utullah ay yusmi'akum min adzabil qabr. Kalau seandainya kalian tidak disyaratkan untuk saling mengubur jenazah, niscaya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Ya. Jadi karena ada syariat untuk menguburkan jenazah mayit, manusia yang sudah meninggal, untuk menyembunyikan aib si mayit tersebut, jenazah tersebut, maka hal itu menghalangi Rasulullah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar diperdengarkan azab kubur. Yang kedua, hikmah yang kedua, annafi ikhfa idzalika sitran lil mayyit. Hal itu merupakan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk menutupi aib si mayyit. Karena kalau ketahuan, oh ini mayyit ini, kedengaran azabnya, teriakannya dari alam kubur terdengar, oh berarti dia pelaku maksiat. Ya. Sehingga Allah menutupi hal itu sebagai bentuk rahmah. Ya, untuk menutupi aib si mayyit. Thalithan. Yang ketiga, anna fihi adamu iz'ajin li ahli. Agar tidak menjadikan keluarganya sedih. Lianna ahlahu idza sami'u mayyitahum yu'adzabu wa yasih, lam yastaqirra lahum qirar atau qarar. Karena kalau seandainya ada kerabat atau keluarga mayit yang mendengar keluarganya yang baru dikubur itu diazab dan berteriak minta tolong, menjerit, niscaya keluarganya tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Akan terus terbayang-bayang dan sedih. Rabian, yang keempat, hikmah yang keempat, adamu takhjili ahlihi. Agar tidak membuat sempit keluarga. Kenapa? Karena kalau sampai dinampakkan suara jeritan dari penghuni kubur, niscaya orang-orang akan mencela keluarga si mayit ini, keluargamu ini diazab, keluargamu ini menjerit terkena azab. Ya. Jadi ini juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kelima, annana qad nahlik. Bisa jadi kalau kita mendengar kita yang binasa. Li'annaha shayhatun laysat hayyinah. Karena suara jeritan penghuni kubur bukan suara biasa yang ringan. Bal shayhatun tujibu an tasqutu al-qulub min ma'aliqiha. Bahkan teriakan itu, teriakan penghuni kubur yang diazab itu adalah teriakan yang bisa memutuskan hati. Yang bisa menjadikan hati ini berhenti berdetak. Fayamutul insan aw yughsha alaihi. Sehingga menjadikan manusia mati seketika. Karena sangat mengerikannya suara penghuni kubur tadi. Sadisan, yang keenam dan yang terakhir, hikmah yang terakhir. Lau sami'an nas sirakh ha'ula'il mu'adzabin lakanal iman bi'adzabil qabr min babil iman bisyahadah. Kalau seandainya teriakan penghuni kubur dinampakkan Allah subhanahu wa ta'ala, diperdengarkan kepada orang-orang yang masih hidup, maka tidak ada lagi yang namanya ujian. Ujian untuk beriman kepada apa? Kepada hal-hal yang gaib. Ya, berarti sudah terdengar, itu bukan perkara gaib lagi, karena sudah terdengar, sehingga tidak menjadi ujian lagi. Ya, sehingga mengapa Allah sembunyikan hal itu? Tidak Allah perdengarkan kepada manusia yang masih hidup sebagai bentuk ujian. Apakah orang yang masih hidup mau beriman kepada perkara gaib ini berdasarkan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, ataukah tidak mau beriman? Tapi pasti nanti ketika sudah masuk alam kubur, ketika meninggal dunia dan masuk alam kubur, dia pasti atau setiap manusia pasti akan langsung menyadari bahwasanya apa yang diberitakan Al-Quran dan hadis Rasul adalah benar adanya. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan ucapan muallif di sini, fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in ilal insan. Maka penghuni kubur yang dipukul dengan mirzabah tadi menjerit dengan jeritan yang didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, maka ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang disyariatkannya memikul jenazah atau mengantarkan jenazah sampai ke liang kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'in kanat salihatan," yaitu disyariatkannya untuk bersegera menguburkan jenazah, segera dibawa ke liang kubur. Apa alasannya? Rasulullah menjelaskan, "Fa'in kanat salihatan qalat," kalau seandainya jenazah yang meninggal tadi adalah orang soleh, qalat, maka jenazah tadi senantiasa mengatakan, "Qaddimuni," segerakan aku masuk ke liang kubur, segera kuburkan aku. Ini perkataan jenazah. Kalau sudah meninggal, kalau dia orang soleh, minta segera apa? Segera dikubur. Ya. Wa in kanat ghairu salihah qalat, kalau seandainya sebaliknya, waliyadu billah, jenazah tadi bukan jenazah orang soleh, maka jenazah tadi akan mengatakan, wailaha aina yadhhabuna biha, celaka, ya, dibawa kemana saya ini? Yasma'u sawtaha kullu syai'in illal insan walau sami'ahu lasaiqa. Jeritan dari jenazah ini yang akan dibawa ke liang kubur ini terdengar oleh segala sesuatu dari makhluk kecuali manusia. Kalau seandainya manusia mendengarnya, niscaya dia akan jatuh pingsan. Ya. Jadi, lafaz yang seperti ini, yang mirip dengan apa yang disebutkan muallif dalam matan ini, terkait dengan apa? Terkait dengan menyegerakan jenazah untuk segera dimakamkan ke liang kubur. Adapun terkait dengan azab kubur, ya, maka lafaz hadisnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu tsaqalain." Ghairu tsaqalain. Maka penghuni kubur yang dipukul tadi dengan mirzabah, dia akan menjerit dengan jeritan yang didengar oleh segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, kecuali as-saqalain. As-saqalain yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-jin wal-ins. Jadi tidak hanya manusia, jin pun tidak bisa mendengar perkara gaib ini. Jin pun tidak bisa mendengar jeritan dari penghuni kubur. Karena apa? Karena bangsa jin juga termasuk bangsa atau makhluk yang mukallaf, yang dibebani syariat. Sehingga dibebani pula dengan iman bil al-umur al-ghaibiyah. Berimankah mereka dengan perkara gaib ataukah tidak? Ya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Thumma ba'da hadhihi al-fitnah imma na'imun wa imma 'adzabun. Setelah fitnah kubur ini tadi, pertanyaan ini, maka berikutnya adalah nikmat kubur maupun azab kubur. Kalau bisa menjawab dengan benar, maka dia akan mendapatkan nikmat. Ya. Sebaliknya, jika tidak bisa menjawab pertanyaan atau fitnah kubur tadi, maka dia akan mendapatkan azab. Dan azab pertama yang akan dia rasakan adalah dipukul tadi. Dipukul dengan mirzabah yang dibawa oleh malaikat. Nikmat dan azab kubur adalah perkara yang sabit berdasarkan Al-Quran, Was-Sunnah, dan Ijma'. Jadi nikmat dan azab kubur adalah perkara yang sabit yang tetap adanya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, Sunnah Rasul, begitu pula Ijma'. Di antara yang menunjukkan dalil dalam Al-Quran banyak jumlahnya. Tapi di antara yang menunjukkan tentang sabitnya azab kubur adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-46, Allah ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepadanya, yaitu kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang, sebagai bentuk azab. Kapan ini terjadi? Terjadinya di alam kubur, di alam barzakh tadi. Nanti kalau sudah hari kiamat, Allah lanjutkan di ayat berikutnya atau kelanjutan ayat tersebut, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan ketika telah tegak hari kiamat, masukkanlah alu Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang sangat pedih. Sehingga berbeda. Ditampakkannya neraka itu terjadinya kapan? Ketika alam kubur. Sebagai bentuk azab kubur. Tapi kalau sudah tegak hari kiamat, maka bukan lagi ditampakkan, tapi dimasukkan ke dalam neraka tadi, dan ditimpakan kepadanya azab yang sangat dahsyat. Adapun dalam hadis, dalil yang menunjukkan tentang adanya azab atau nikmat kubur, ketika Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau melewati pekuburan. Marra biqabraini, beliau melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua orang ini, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Beliau mengetahuinya dari wahyu. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah keduanya diazab karena suatu yang besar. Bahkan keduanya diazab karena apa? Karena perkara yang dianggap remeh selama di dunia. Dijelaskan oleh Rasulullah apa itu dosa yang menjadikan mereka diazab di dalam kubur mereka. Amma haduhuma Kana la yastur minal baul. Yang pertama, diazab karena tidak menjaga dari percikan air, ya, kencing yang dia buang ketika selama di dunia. Jadi ketika buang air kecil, tidak menjaga bajunya atau badannya dari percikan air najis, sehingga menimpa badannya atau bajunya. Sehingga ketika dipakai beribadah, najis itu masih melekat. Ini menjadikan dia diazab di alam kubur nanti. Atau penafsiran yang kedua disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah selama di dunia tidak menjaga aurat. Ini menjadikan seorang diazab ketika di alam kubur. Dan yang kedua adalah namshi yamshi bin namimah. Yang kedua, selama di dunia karena suka mengadu domba. Sehingga ketika di alam kubur, dia diazab. Namimah itu adalah perbuatan adu domba. Mendengar ucapan seseorang yang berbicara tentang, ya, mendengar ucapan si A misalnya. Si A membicarakan tentang si B. Mungkin membicarakan tentang aibnya atau kejelekannya. Maka si pendengar ini ketika mendengar hal itu, dia menceritakannya kepada si B. Itu tadi si A. Si Fulan itu si A. Cerita kamu begini, begini, begini. Sehingga akhirnya apa? Si A dan si B hubungannya menjadi rusak. Si B akhirnya membenci si A. Begitu pula sebaliknya. Inilah yang disebut dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seorang kepada orang lain untuk merusak hubungan keduanya. Baik dia sadari maupun tidak dia sadari. Ini merupakan perbuatan yang menjadi sebab seorang terkena azab kubur waliyadzubillah. Dan dalil yang ketiga adalah ijma'. Ijma' umat menunjukkan tentang adanya azab dan nikmat kubur. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, fakullul muslimin yaquluna fi salatihim a'udzu billahi min adzab jahannam wa min adzabil qabr. Karena kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang ini setiap salat pasti akan berdoa meminta perlindungan dari azab jahannam dan azab kubur, ya. Sehingga menunjukkan bahwa azab kubur itu ada, benar adanya. Kalau tidak ada, tidak mungkin kaum muslimin sejak zaman dahulu sampai sekarang ini senantiasa berdoa untuk meminta perlindungan dari azab kubur. Ada faedah penting yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang pertanyaan yang mungkin terbetik di benak kita atau mungkin disebutkan oleh sebagian orang, apakah nikmat dan azab kubur itu mengenai badan si mayit ataukah hanya mengenai ruhnya saja? Ya, sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya manusia itu terdiri dari dua komponen, jasad dan ruh. Kalau manusia itu masih hidup, ruhnya masih bersatu dengan jasadnya, sehingga dia bisa berjalan, bergerak, beraktivitas hidup dia. Tapi ketika nyawa itu sudah dicabut, baik untuk sementara waktu, misalnya ketika manusia sedang tidur, ruhnya dicabut, tapi untuk sementara, maka dia menjadi tidak sadar, tertidur namanya. Tapi kalau ruh itu dicabut secara total, tidak dikembalikan lagi, maka itulah yang disebut dengan kematian. Ketika seseorang sudah mati, meninggal dunia, ruhnya sudah dicabut dari jasadnya, sampai akhirnya dia dikuburkan di liang lahat, ya, dia akan mengalami ini tadi, fitnah kubur dan kelanjutannya. Jika ada yang bertanya tadi, nikmat dan adab kubur dirasakan oleh jasad ataukah ruh saja ataukah keduanya? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-ma'ruf inda ahli sunnati wal jamaah annahu fil asl ala ruh. Nikmat dan adab kubur menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ma'ruf, hukum asalnya adalah terkait dengan ruh. Akan dialami oleh ruh. Wal badan tabi'un lahu. Adapun badan hanya mengikuti saja. Jadi tetap merasakan. Badan mayit akan tetap merasakan adab atau nikmat itu, tapi hanya mengikuti saja. Tapi asalnya, yang menjadi pokoknya, adab atau nikmat itu diberikan kepada ruh. Kama annal adzaba fid dunya 'alal badan war ruhu tabi'atun lahu. Sebagaimana di dunia ketika manusia masih hidup, adab penyakit yang dialami itu terkena apanya? Terkena jasadnya. Tapi ruh juga mengalami sakit itu. Ya. Misalnya orang terjatuh. Ya. Luka. Yang luka apanya? Jasadnya. Ruhnya tidak luka. Yang luka apanya? Jasadnya. Tapi ruh akan ikut mengalami atau merasakan sakit itu. Tapi asalnya sakit itu tertimpa pada jasad. Sebaliknya, kalau di alam kubur sebaliknya. Yang menjadi dasar atau menjadi unsur utamanya yang mengalami azab dan nikmat adalah ruh. Jasad tetap merasakan hal itu, tapi hanya mengikuti saja. Wa kama annal ahkama syar'iyyata fid dunya 'ala adh-dhahir wa fil akhirati bil aks. Sebagaimana hukum syariat ketika di dunia itu terkait dengan hukum zahir saja. Ya. Hukum zahir. Adapun ketika sudah masuk alam akhirat sebaliknya. Hukum-hukum yang terjadi itu terkait dengan ruh. Adapun jasadnya sudah mati. Sudah terkubur di dalam tanah. Fa fil qabri yakunul adzabu awin na'imu 'alal ruh. Maka di dalam kubur azab dan nikmat itu terjadi atau ditimpakan kepada ruh. Lakinnal jisma yata'atsar bihadza taba'an. Akan tapi jasad tetap merasakannya. Ya, mendapatkan pengaruh dari azab atau nikmat tersebut taba'an. Ya. Hanya mengikuti saja. Hal ini, di antara yang menunjukkan hal ini, jasadnya para nabi dan rasul, walaupun sudah meninggal dunia, tidak hancur, dimakan tanah. Tetap seperti bentuk asalnya ketika masih hidup. Berbeda dengan selain nabi dan rasul. Walaysa 'ala sabilil istiqlal, sehingga azab itu dirasakan oleh ruh, jasad mendapatkan pengaruhnya tapi tidak berdiri sendiri jasad tersebut. Warubbama yakunul azabu 'alal badan warruhu tatba'uhu lakinna hadza la yaqa' illa nadiran. Kata beliau rahimahullah, bisa jadi azab atau nikmat kubur itu terjadi pada badan si mayit, ruh mengikutinya, mendapatkan pengaruhnya, tapi ini tidak terjadi kecuali sedikit. Jarang terjadi. Ya, ini bisa jadi diketahui oleh orang-orang yang mungkin pernah menggali kubur. Ya, bisa jadi mendapati hal ini. Ya, mayat atau jenazah si kafir, misalnya, ketika dibongkar, tulang belulangnya berserakan. Ya, ada yang ketika di gali kuburnya, ternyata jasadnya sedang dililit oleh ular yang berbisa. Dan macam-macam. Ada yang jasadnya ketika dibuka, dibongkar dalam keadaan hangus seperti orang yang terbakar. Ini bisa saja terjadi. Ya, kepada jasad si mayit tersebut, tapi ini jarang. Karena hukum asalnya terjadi pada ruh. Innamal aslu annal adzab 'alal ruh wal badan tabi'un wan na'imu lirruh wal badan taba'. Ya, sehingga sekali lagi hukum asalnya adalah pada ruh di alam kubur nanti, baik azab maupun nikmat. Wallahu ta'ala a'lam. Masih terkait dengan azab dan nikmat kubur. Faedah yang berikutnya, Ini sengaja ana bacakan fawaid yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin karena penting untuk kita ketahui, sehingga diharapkan bisa menambah ilmu kita tentang perkara-perkara yang akan terjadi di hari kiamat nanti atau di alam kubur nanti, dan bisa menumbuhkan al-khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apakah azab dan nikmat kubur itu terus-menerus? Misalnya orang, seorang mayit ketika dikubur, ya sudah mengalami fitnah kubur. Ya, misalnya kalau orang mukmin bisa menjawab fitnah itu dengan benar, dia akan mendapatkan nikmat. Apakah nikmat itu akan terus dia dapatkan ataukah terputus? Begitu pula azab. Azab seorang kafir misalnya. Apakah terus dia rasakan di alam kubur itu ataukah ada masa berhentinya? Maka jawabannya adalah amal adzab lil kafir fa innahu daim. Adzab untuk orang kafir itu terus menerus. Wala yumkinu ay yazula al adzabu anhum, dan tidak mungkin adzab kubur itu hilang darinya atau terlepas darinya. Li'annahum mustahiqquna lidzalik, karena memang mereka orang-orang kafir berhak mendapatkan hal itu. Wa li'annahu law zala al'adzabu 'anhum lakana hadza rahatan lahum, karena kalau seandainya orang-orang kafir di alam kubur mereka terlepas dari azab atau istirahat dari azab, maka ini adalah bentuk kelapangan untuk mereka. Mereka bisa beristirahat. Wahum laisu ahlan lidzalik, padahal mereka tidak berhak mendapatkan itu karena kekufuran yang mereka lakukan selama di dunia. Fahum bistimrarin fil fi adzabin ila yaumil qiyamah, orang kafir akan terus-menerus diazab di alam kubur sampai hari kiamat. Walau talatil muddah, walaupun masanya panjang, masa ketika orang kafir itu meninggal sampai tegak hari kiamat panjang. Misalnya orang-orang kafir yang tenggelam ketika masa Nabi Nuh. Ketika turun azab banjir bandang yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, orang-orang kafir ketika itu binasa semua. Maka sejak saat itu pula lah orang-orang kafir di masa itu mendapatkan azab kubur sampai nanti hari kiamat. Sehingga masanya panjang, diazab terus di alam kubur mereka sampai hari kiamat pagi dan petang. Waliyadzubillah. Sebagian ulama ada yang menyatakan ketika nanti ditiupnya sangkakala, ketika tegak hari kiamat, sangkakala ditiup atau yang disebut dengan as-sur, itu ditiup oleh malaikat sebanyak dua kali. Tiupan yang pertama seluruh makhluk akan binasa, mati. Tiupan yang kedua akan bangkit semuanya. Nah, di antara dua tiupan itu disebut dengan bainan nafkhatain. Di antara dua tiupan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya orang-orang kafir akan terhenti azabnya ketika masa di antara dua tiupan ini. Berdalil dengan ayat di dalam Al-Quran dalam surat Yasin ayat yang ke-52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ketika manusia ketika itu, ketika dibangkitkan di tiupan yang kedua, mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Marqad. Ya. Marqad yang dimaksud apa? Masa di antara dua tiupan tadi. Disebut dengan marqad. Oh, berarti dari tidur mereka. Namanya tidur berarti istirahat. Bisa dipahami ya. Sehingga dari sini para ulama, oh berarti azabnya terhenti pada masa itu, pada masa di antara dua tiupan. Nah, kan tapi dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walakinna hadza laisa bilazim. Ini adalah pendalilan yang tidak mesti atau tidak benar. Li'anna quburahum marqadun lahum wa in udzibu biha. Karena sesungguhnya alam kubur mereka ketika mereka masih di kuburan, di alam kubur itu juga disebut sebagai marqad, tempat peristirahatan. Dalam keadaan mereka terus diazab di dalam alam kubur. Sehingga, wallahu alam, Di sini Syekh Al-Utsaimin menguatkan pendapat bahwasanya azab untuk orang-orang kafir tidak terhenti sedikit pun walaupun di antara kedua tiupan tadi. Adapun orang-orang mukmin yang bermaksiat, beliau menjelaskan amma usatul mukminin alladzina yaqdillahu ta'ala 'alaihim bil 'adab fa haula qad yadumu 'adzabuhum wa qad la yadum wa qad yatulu wa qad la yatul hasba adz-dzunub wa hasba 'afwillahi 'azza wa jalla. Adapun orang-orang mukmin yang bermaksiat selama di dunia, mukmin dia, punya iman, bertauhid selama di dunia, tapi juga sering melakukan maksiat, meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari maksiatnya. Maka kondisi mereka ketika di alam kubur, jika memang mereka Allah kehendaki azab di dalam kuburnya, maka bisa jadi azabnya itu terus-menerus sampai hari kiamat, bisa jadi terhenti untuk suatu masa. Bisa jadi azabnya panjang terus sampai hari kiamat, bisa jadi juga tidak. Diazab kemudian berhenti. Ini semua tergantung dengan apa? Tergantung dengan besar kecilnya dosa. Banyak sedikitnya dosa yang dia lakukan. Dan juga bergantung pada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita hendaknya senantiasa meminta ampunan dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting untuk kita ketahui, barakallahu fikum, bahwasanya azab di alam kubur itu lebih ringan, ahwan, min azab yaumil qiyamah, dibandingkan azab hari kiamat. Seberat apapun, ya, itu pun ketika di azab sudah jeritan, sudah menjerit. Yang jeritannya kalau kita dengar, kita bisa mati seketika, karena saking kerasnya. Itu masih lebih ringan dibandingkan azab ketika hari kiamat nanti. Kenapa? Li'anna al-'adzaba fil qabri laysa fihi khizyun wa 'arun. Karena azab di alam kubur tidak ada yang namanya khizyun dan 'arun. Khizyun adalah penghinaan. 'Arun dipermalukan. Karena dia sendiri di alam kubur. Mungkin dengan malaikat azab yang ada di alam kubur. Orang lain tidak ada yang melihat. Ini masih lebih ringan. Tapi kalau di hari kiamat nanti, di antara nama hari kiamat adalah La Yaumul Ashhad. Yaum Al-Ashhad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia. Dan ketika nanti di Yaumul Ashhad, itu di hari kiamat, di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Ashhad. Kenapa dinamakan dengan Yaumul Ashhad? Itu hari persaksian. Ketika di hari itu, amalan-amalan manusia ditampakkan seluruhnya. Orang-orang kafir ditampakkan kekafirannya dan dosa-dosanya. Dilihat oleh seluruh makhluk yang ada. Dipermalukan, dihinakan ketika itu. Ya. Sehingga azabnya lebih berat. Karena kejelekannya ditampakkan kepada seluruh manusia, dipersaksikan oleh para malaikat, para nabi, dan orang-orang mukmin, semuanya melihat. Nah, barakallahu fikum. Faedah berikutnya tentang alam kubur, jika ada seorang yang meninggal dalam keadaan jasadnya itu sudah hancur, tumazzaq awsalan wa akalathu sibaq, atau misalnya ada orang yang mati karena dimakan binatang buas, badannya tercabik-cabik sudah, dagingnya dimakan sampai habis, tidak tersisa sedikit pun, ya. Atau mungkin di sana ada orang kafir yang di antara keyakinan mereka ketika mati dibakar hingga menjadi abu. Abunya ditebar di laut. Yang seperti ini, apakah tetap mengalami azab? Ya, ataukah bagaimana? Bagaimana azab akan menimpa mereka kalau kondisinya seperti ini? Maka jawabannya dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu annallaha azza wa jalla ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa hadha amrun ghaibi, dan ini adalah perkara gaib. Fallahu azza wa jalla qadirun ala an yajma' hadhihi al-asya'a fi 'alamil ghaib. Walaupun jasad orang yang meninggal tadi sudah hancur, Allah Maha mampu untuk mengumpulkannya di alam gaib. Jadi walaupun di dunia ini hancur, jasadnya tidak ditemukan, atau bahkan sudah dibakar sampai jadi abu, abunya disebarkan di lautan, di alam gaib, Allah Maha mampu untuk mengumpulkan jasad tadi. Fa'in kunna nushahiduha fid dunya mutamazziqah mutaba'idah. Walaupun di dunia kita melihat jasad itu sudah hancur berkeping-keping, saling berjauhan satu dengan yang lain. Lakin fi alamil ghaib rubbama yajma'uha Allah. Akan tapi di alam gaib Allah Maha mampu untuk mengumpulkannya kembali. Karena memang alam gaib tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia yang terlihat ini, tidak bisa dikiaskan. Wa hadhihi min hikmatillah. Ini termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk permisalannya bagaimana? Sebagai bentuk permisalan alam gaib. Kalau kita mungkin di antara ada orang yang ragu dengan alam gaib, lihat dirimu sendiri. Di dalam dirimu ada alam gaib. Apa itu? Ruh. Ruhmu itu alam gaib. Ya. Fa nafsuka allati fi jawfika ma tadri kaifa tata'allaq bi badanika. Ruh. Ruhmu itu sendiri adalah alam gaib. Walaupun ada pada dirimu ruh itu, engkau tidak bisa memahami bagaimana ruh itu bisa terikat dengan badan ini. Kaifa huwa muwazzatun 'alal badan. Bagaimana ruh itu bisa tersebar di seluruh badan kita ini, sehingga badan kita bisa bergerak, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Itu semua karena apa? Karena ruh. Coba kalau orang ruhnya dicabut, walaupun dicabut sementara, ketika tidur, apakah dia bisa melihat? Bisa mendengar? Tidak bisa. Karena ruhnya tidak ada ketika itu. Wa kaifa takhruju minka 'indan naum? Bagaimana ruhmu itu keluar dari badanmu ketika engkau tidur? Wa hal tahussu biha 'inda istighadhika bi annaha tarji? Apakah engkau bisa merasakan ruhmu itu kembali ke badanmu ketika engkau terbangun dari tidur? Tidak bisa merasakan kita. Bahkan kita tidak bisa melihat ruh kita sendiri. Padahal kita merasakannya. Padahal kita meyakini bahwasanya dalam badan kita ini ada ruh. Tapi kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa memahaminya dengan detail. Wa min aina tadkhulu li jismika? Bagaimana ruh itu ketika kita bangun dari tidur masuk ke dalam badan kita? Dari mana masuknya? Dari kepala atau dari kaki? Atau dari mana? Enggak tahu kita. Ya. Barakallahu fikum, ya. Ini yang menunjukkan bahwasanya alam gaib itu tidak bisa dipahami, ya, dengan akal manusia yang terbatas. Tidak bisa dikiaskan dengan perkara-perkara duniawi yang bisa dilihat dengan panca indera. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.